It's like I come ahead in the fast, and now when I rap, the audience is going to be depressed. And I want the best, doing the round, the better contest. But tell me, baby, trust to be lady. I'm sat down this world with my finger. Tell me and you and everybody is wrong, not right. Aisyah ngomong nang, bro. Tuh, gak ingin maca. Assalamualaikum, masa raya-raya. Ceksa, hip-hop underground silat etos pupus. Cing mangga, dagukan hiji tembang. Kanggo pertahanan, sanes penyerangan. Jangan mulai-mulai perjuangan, oke? Okay? Ngaraus struggle pisan hilang dan terpandang juga tak bisa setengah salah panah kata kampus hau yang papan dan kerencangan malum ABG tak mikirkan pelajaran di kampus pesennya terseet milarian puja anu nuju tegaduh puja atas malah jaman nyawe alim dan buka bongku si gak akan akan main MC tisabrak SD UI di kampus balai init KBSM ninggalin jamilan cingana meninggal lomra kalau seageng bako sapa temen di meja tinggal acut nga ayat tulisan seket pisan patriot HIP HOP TAI kucing GOB LOG semua untuk yang menganggap hip hop adalah kosong belaka. Dengarkan kami hip hop underground distrik dataran Sunda. Lawanlah semua kerasan dengan kami. Hip hop underground bangkit dari kubur. Hip hop baca yang masuk kabel pemasil seutik babacotan. No penting lirik nama kil hayang berontak. Sekudu make bedok, mane make otak. Mane tong loba ngejedok, entong loba omong. Arti padahal tai, aing nyosya make takos da loba atos. Tapi tengar toh, jenen tapi dia sungguh temboro. Cari sensasi, lah peduli babi. Keep there in your set and I'll be move on. No, no, no, back in the spot and that's the provocation. Tetap teriak segala hal yang kau yakini. Ku tak peduli, ku masih banyak urusan di perusahaan. Membangkit revolusi, membawa hak asasi. Selaka banyak pedandan, pedulikanlah pesen. Nomor satukan gaya, jauhkan persatuan. Lupakan revolusi. Kamana atu garaya, kamana atu gaya. Hanya disebut metal, masih gak cacat mental. Kamana atu garaya, kamana atu gaya. Hanya disebut metal, masih gak cacat mental. Kami di sini bukan untuk perpecahan, tapi untuk persatuan. Mari semua bangkit bersama, lawan! Aku tidak pernah bilang hip hop yang terbaik, tapi hip hop berontak. Senjata adalah musik, kau teriak, menganggap kami komersil. Anjis, fris, sekurus saja lah kau punya musik. Bitch, eh, make music. Anjing ganti perjuangan, kita sama tujuan. Tapi please dong, tolong, tuh mulut dijaga, lo pengen terkenal. Jangan pakai menghina-hina. We are united, man, mari berontak bersama. Kasih